Setelah aku tahu syariat, siapapun ukhti yang memikat, akan ku ajak dia berakad. Ku beri seperangkat alat sholat. Oh. على النبي محمد